الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوكم المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, masih pada pembahasan disegerakan hukuman bagi orang-orang yang mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum akhirat mereka. Dan kita telah menyebutkan dua kerajaan besar di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Kisra wal Kaisar, yang mana Kaisar atau Kisra Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kerajaan mereka sampai ke akar-akarnya, dikarenakan dia telah menghina surat yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbeda dengan Kaisar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan keutuhan kerajaan mereka, dikarenakan dia mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dua-duanya adalah kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini sesuatu yang maklum, ya, kalau kita melihat dalam Al-Quranul Kirim, orang yang mereka menghina Rasulullah, menjatuhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga dalam paman beliau seperti Abu Lahab, Allah Subhanahu Wa Taala hinakan dia. Ya, Allah turunkan ayat yang mencela dan melaknat Abu Lahab. Berbeda dengan Abu Talib yang juga kafir dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dikarenakan ada pembelaan Abu Talib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menyelamatkan Abu Talib yang tadinya seharusnya berada di kerahnya api neraka, tapi Allah siksa dia dengan adab yang paling ringan dari penghuni neraka Jahannam. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Suratul Kautsar, ma'ajalaha minas surah وأغزر فوائدها فوائدها على اختصارها. Surat Al-Kautsar adalah ayat yang sangat agung dan sangat mulia. Di dalamnya terdapat faidah-faidah yang sangat banyak. Yang bersamaan dengan ringkasnya ayat tersebut. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayatnya sangat ringkas, sangat pendek dan semua kita menghafalnya. Akan tetapi di dalamnya mengandung dari fawaid yang sangat banyak. Hakikah, hakikah ma'naha tu'lam min akhiriha. Fa'innahu subhanahu wa ta'ala batara syari'a rasulihi min kulli khairi. Dan hakikatnya daripada makna diketahui di akhir daripada ayat. Allah subhanahu wa ta'ala ya batara. Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan atau membinasakan ya syani'a rasulihi min kulli khairin, atau memutuskan orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala kebaikan. Fa yabtaru dhikruhu wa ahluhu wa malu fa yakhsar dhalika fil akhirah, ya dihilangkan dari penyebutannya kelak di hari kiamat, dan juga hilang keberkahan pada keluarganya, pada hartanya, sehingga dia akan menjadikan itu kesengsaraan dia kelak di hari kiamat. Wa yabtar hayatuhu fala yantafa' biha, dan juga hilang keberkahan kehidupannya, tidak bermanfaat. Wala yatazawwad fiha salihan limi'adihi, dan juga tidak menambah darinya kebaikan untuk menyambut hari kebangkitan. Wa yabtar qalbahu fala ya'il khair, dan juga Allah Subhanahu wa taala hilangkan keberkahan dalam hatinya sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat kebaikan. Wala yu'ahwiluhu li ma'rifati wa mahabbati wal imanu bi rasulihi, dan juga ya tidak ada terdorong baginya untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah dan beriman kepada rasulnya. Wa yabtar a'malahu fala yasta'malu fi ta'ah, dan Allah akan hilangkan keberkahan dari amalannya dan itu tidak digunakan dalam ketaatan. Wa yabtaruhu min al ansar fala yujad lahu nasiran wala aunan, dan juga dihapus darinya dari penolong sehingga dia tidak ada satupun yang menolongnya dan membantunya. ويبتر من جوف القرب والعمل الصالح فلا يذوق لا طعما ولا يجد لا حلاوة. Dan juga hilang darinya seluruh daripada kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan saleh. Dan ia tidak merasakan dari amalan saleh tersebut kelezatan, dan juga dia tidak merasakan kemanisan, karena itu semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan satu dosa yang dia lakukan, yaitu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in basharaha bi zahirihi fa qalbu sharidun anha. Baik. Kemudian ayo rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa in basharahu, dan kalau seandainya dia itu basharahu basharaha, maksudnya didekatkan bi zahiriha, dilihat dengan secara zahirnya, maka qalbunya sebenarnya itu syarid, yaitu hatinya dalam keadaan kebingungan, hatinya tidak ada ketenangan. Ya, wa hadza jazaa'un man syana'a ba'dha ma jaa bi rasul sallallahu alaihi wasallam wa raddu li ajli hawahu au matbu'ahu au syekhu au amirahu au kabirahu. Ya, dan ini merupakan balasan orang yang mereka menghina, menjatuhkan sebagian apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan hawa nafsunya, atau dikarenakan pengikutnya, atau dikarenakan gurunya, atau dikarenakan pemimpinnya, atau dikarenakan orang-orang besarnya. Kaman syana ayatin sifatin wa ahadithis sifat. Dan itu sama seperti keadaan orang-orang yang menghina ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat. Wa ta'awwalaha ala ghairi muradillahi wa rasulihi minha. Mereka menta'wil selain dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Aw hamalaha ala ma yuafiqu madhhabahu wa madhhab ta'ifatihi. Atau dia membawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang terkaitkan dengan sifat-sifat Allah terhadap sesuatu yang sesuai dengan madhabnya dan sesuai dengan kelompoknya. Aw tamanna alla takuna ayatin sifatin unzilat. Atau dia berangan-angan agar ayat sifat tersebut tidak pernah turun. Kalau seandainya mereka mampu untuk bisa menghilangkan ayat tersebut dari Al-Quran, maka niscaya mereka akan menghilangkannya. Sebagaimana ternukilkan dari sebagian tokoh-tokoh Mu'tazilah di zaman dahulu. Ya, dari Amr bin Ubaid atau yang semisalnya, dia berkata, kalau seandainya aku mampu untuk menghilangkan ayat Ar-Rahman wa'alal arsyistawa dari Al-Quran, maka niscaya aku akan menghilangkan ayat tersebut. Begitulah kebencian mereka. Ya, untuk menolak daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah, dan lebih mengedepankan daripada keinginan dan hawa nafsu mereka. Sehingga segala cara mereka mencari. Ya, di antara contoh misalnya kita mengetahui, di antara keyakinan orang-orang Asy'ariyah, yang meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keinginan, yang keinginan Allah subhanahu wa ta'ala adalah qadimah azaliyah. Ya, yang Allah tidak memiliki keinginan-keinginan yang lainnya. Allah hanya memiliki satu keinginan. Sehingga mereka menetapkan dengan hal tersebut, seluruh sifat-sifat Allah adalah qadimah. Maka tidak ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan sifat al-fi'liyah, yang Allah melakukan sesuatu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan pada waktu-waktu tertentu. Sehingga dengan keyakinan ini mereka menolak sifat al-arsh. Sifat bukan sifat arsh, sifat beristiwa di atas arsh. Karena itu merupakan sifat yang hadithah, sifat yang baru, bukan sifat yang qadimah. Karena arsh itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan dia merupakan sifat yang melekat pada diri Allah. Dia adalah makhluk dari makhluk Allah. Sehingga tidak mungkin kemudian dikhabarkan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arashnya Allah. Karena arsh beristiwa di atas arash adalah sifat yang qadimah. Ini merupakan pemikiran dan keyakinannya mereka, ayuhal ikhwah, yang mereka bangun di atas sebuah keyakinan yang keliru. Kemudian hal-hal yang lainnya yang datang dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah tentang turunnya Allah ke langit dunia, ini juga merupakan sifat hadithah. Ya, berbicaranya Allah dengan Nabi Musa, ini juga merupakan sifat hadithah yang mereka menolak itu semuanya dengan dalih bahwasanya sifat Allah adalah sifat yang qadimah. Ya, yang itu melekat pada diri Allah fi waqtil azal. Bisa difaham ya? Sehingga itu semuanya dibangun di atas kaidah itu. Wala ahaditsu sifat qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak dengan hadis-hadis sifat yang itu jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min aqwa alamati syana'ati laha wa karamati laha anu idza sami'a hina yastadala bi al-sunnah على ما دلت عليه من الحق اشمز من ذلك وهلا وحاد ونفر من ذلك. Dan dari tanda yang paling kuat ya penghinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam dan karahatihi dari kebencian mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis sifat yang mana ayat dan hadis tersebut dijadikan oleh ahli sunnah dan sebagai pegangan dari apa yang menunjukkan dari dalil tersebut dari kebenaran, ishmadda min dzalik, kemudian mereka menolaknya, wa hada wa nafara min dzalik, dan mereka berusaha untuk memusuhinya dan lari dari sisi pendalilan yang dijadikan oleh ahli sunnah dengan mereka menolaknya. Baik. Lima fi qalbi min al-bughd laha wa nafra 'anha. Fa ayyu shani lirrasul a'zam min hadha? Dan ini tidak lain dikarenakan kebencian mereka. Ya, terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa ayyu shani lirrasul? Maka penentangan yang mana? Penghinaan yang mana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Kemudian dikatakan bukan A, tapi maksudnya B. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan C. Oh bukan C, maksudnya adalah Z. Dan seterusnya. Ya seakan-akan mereka lebih pintar mengungkapkan sesuatu dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka menganggap seakan-akan mereka lebih hebat dalam menjelaskan perkara ini kepada umat dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedipami para hadirin, dari sisi mana itulah bentuk penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Wa kadza kaman athara kalamin nas wa ulumihim alal Quran wa sunnah. Falaula annahu syari'a lima ja'a bi rasul ma fa'ala dhalik. Hatta inna ba'dhum la yansa al-Quran ba'da an hafizahu wa yashtaghil bi qawli fulan wa fulan. Saya perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimahullah rahimakumullah. Wa kadza man athara kalam an-nas, dan begitu juga orang-orang yang mereka ya lebih terpengaruh dengan ucapan-ucapan manusia, wa ulumihim alal Quran wa sunnah, dan ilmu yang mereka fahami terhadap Al-Quran dan sunnah. Falaula annahu syarri lima jaa bi rasul ma fa'ala dzalik. Dan kalau seandainya mereka tidaklah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau datang, mereka tidak melakukan perkara tersebut. Ya falal Quran, dia mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengerti bahasa Arab dan yang semisalnya. Akan tetapi dia meninggalkan itu semuanya untuk mengikuti ucapan manusia, mengikuti dari kaidah-kaidah pemikiran-pemikiran manusia. Hatta inna ba'dhum la yansal Quran ba'da an hafizahu. Bahkan ada di antara mereka yang melupakan Al-Quran setelah dia menghafalnya. Wa yastaghal bi qawli fulan wa fulan, sehingga dia sibuk dengan ucapan fulan dan alan. Ayat Al-Quran yang begitu jelas yang dia hafal. Tentang sifat-sifat Allah. Hadis-hadis Rasulullah. Yang dia hafal begitu jelas dari hal-hal yang datang dari Nabi SAW. Tetapi bersama dengan itu dia tinggalkan semua itu. Ya dia tinggalkan semua ucapan Allah. Dia tinggalkan semua ucapan Rasul. Oh fulan berkata demikian. Oh fulan berkata demikian. Dan seterusnya. Bisa difaham ya? Walhadra alhadra. Ayuhar rajul man antakra syai'an mimma jabir rasul aw taruddu li ajli hawaka aw intisaran li madhhabik aw li syekhik aw li ajli istighalik bi syahawati aw bi dunya fa inna Allah lam yujab ala ahli ta'atan ahli ila ta'at rasulih wal akhad bima ja'a bih bi haith law khalafa al 'abdu jami'a al khalq wattaba rasula ma sa'alahu Allah an mukhalafati ahadin fa inna man yuti' aw yuta' inma yuta' tab'an lir rasul wa ila law amara bi khilafin ma umira bir rasul ma uti' fa alam dhalika wa asma wa ati' wa atba wa la tabtari takun abtar mardudan 'alayka 'amaluk bala khaira fi 'amalil abtar min al ittiba' wa la khaira fi 'amilihi wallahu 'alam fal hadar hadar hadihatilah wahai manusia. Janganlah kalian membenci sesuatu apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau engkau menolaknya dikarenakan hawa nafsumu, atau engkau membela mazhabmu dan engkau meninggalkan hadis Rasulullah, atau engkau membela gurumu dan kemudian engkau meninggalkan ayat Al-Qur'an. atau engkau sibuk dengan hawa nafsumu, atau engkau tersibukkan dengan duniamu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mewajibkan kepada seseorang taat kepada seseorang yang lainnya kecuali taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kalau seandainya ada seorang hamba yang dia menyelisih seluruh daripada makhluk yang ada di muka bumi ini dan dia mengikuti manusia satu orang yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan bertanya kepadanya dari penyelisihan dia kepada satu orang itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mereka taat atau mereka yang melakukan ketaatan, maka ketaatan itu dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ila law amara bi khilafin. Dan kalau seandainya mereka diperintahkan untuk menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka mereka tidak akan mentaatinya. Ketahuilah bahwasanya mendengar dan taat, yang mendengar itu dengan cara mentaati. Mengikuti bukan dengan mengikuti dan tidak berbuat bid'ah. Takun abtar marlu dan alaika amaluk. Nah, kalau seandainya engkau tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya akan abtar, akan hilang darimu dan akan tertolak dari seluruh amalanmu. Tidak ada kebaikan pada amalan yang itu, tidak ada keberkahan dari pengikutan kepada ketika dia tidak mengikuti sunnah, maka juga tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Tidak ada kebaikan dari amalan yang menyelisih sunnah dan juga tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah bi khair, man amila amalan ma laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang seorang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari amalan kami, maka amalan tersebut tertolak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita masuk kepada landasan yang kelima dan ini merupakan landasan kedua terakhir dari kitab kita. Baik, al-aslul khamis arad alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar. Poin yang kelima, membantah orang yang menyelisihi jalannya Rasulullah adalah termasuk dari perkara yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita bukan hanya sekedar yang menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang baik semata, tetapi juga mengingatkan kepada kita perkara-perkara yang jelek untuk kita jauhi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya, wa kadzalika nufassilul ayat litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami untuk menjelaskan dan menerangkan jalan-jalannya orang-orang mujrimin. Berapa banyak dari ayat Al-Quran yang Allah menjelaskan tentang kekafirannya orang-orang Yahud, kekafirannya orang-orang Bani Israel, dan juga dari pengikut kaum Nabi Nuh, dan juga pengikut dari kaum Samud, dari orang dari kaum Ma'ad, dan seterusnya dari orang-orang yang mereka menyelisih daripada jalannya para Rasul. Dan demikian juga ulama yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat. Mereka selalu mengingkari kebidahan dan mengingatkan umat dari orang-orang yang mereka menyelisih dari jalannya para Nabi dan jalannya para Rasul dan menyelisih daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan di sini Syekh nanti akan menyebutkan bagaimana syubhat-syubhat yang sangat banyak, yang terlebih di zaman-zaman fitnah yang seperti ini, dengan atas nama persatuan, untuk tidak saling mengingkari, untuk tidak saling membantah, untuk tidak saling meluruskan dari keyakinan-keyakinan yang jelas itu keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran dan menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Disebutkan oleh Syekh, ayuhal ikhwah, ihtajitu ila أن أوصل لبهت هذا الفصل لأنني تأردت في الانتقاد بعد من ما من بان لي خطأه في الدعوة إلى الله عموما. Dan saya merasa berkepentingan, kata beliau, ya, untuk menyertakan di dalam pembahasan saya dengan bab ini, dikarenakan ya orang-orang yang mereka ya masih lemah dan sedikit ilmunya ketika diterangkan kepada mereka kesalahannya dalam dakwah secara keumuman, maka di situ kita akan melihat adanya pertolakan dari mereka dengan beraneka alasan, dengan mereka hujjah wa fi mawdhu'il kitab khususan, dan terkhusus dengan pembahasan yang ada dalam kitab ini. ولما كان جل الأحزاب الإسلامية يعمل على وعد ما يسمى بالنقد الذاتي طيب والإجحاض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخلاء أعظم ثغور المسلمين من المرابط kemudian ayo li rahimani wa rahimakumullah ketika mereka membaca bantahan-bantahan seperti ini mereka beranggapan bahwa sikap mereka tidak mau membantah orang lain lebih dekat kepada sikap seorang yang wara ya bihujjah as-satr 'alal muslimin yaitu dengan hujjah menutupi aib muslimin terkadang ya wa jama'al qaid lil kafirin taratan ukhra atau terkadang untuk kita bersatu agar kita fokus dengan ya orang-orang kafir. Paham ya? Dan ini semuanya karena jalul ahzab Islamiyah. Ini semuanya adalah pemikiran-pemikiran ketika mulai banyak muncul ahzab. Kelompok-kelompok. Ya ketika kita mengingkari tasyi'. Ini pembahasan akidah. Ini menyelisih dari usul ahlus sunnah. Ini menyelisih daripada jalannya sahabat Rasulullah. Ini menyelisih daripada jalannya para imam. Dan seterusnya. Kemudian mereka mengatakan, wahai akhi, ya kita muslimin itu harus bersatu. Kita muslimin harus kompak. Yang mana orang-orang kafir hari ini menyerang muslimin. Dengan pemikiran liberalnya. Ya dengan pemikiran-pemikiran sosialisnya. Ya dan juga pemikiran-pemikiran yang lain. Kalau seandainya kita menyibukkan diri kita untuk membantah saudara-saudara kita muslimin. Yang kita masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan mereka juga mengucapkan kalimat yang sama. Maka tentunya ini akan membuat gembira orang-orang kafir. Atau dengan alasan bihujjah satr alal muslimin. Ya, dengan hujjah kita harus menutup. Daripada ya aurat saudara kita muslimin. Aib saudara kita muslimin. Fokuslah dengan perkara yang lebih bermanfaat. Nah, kita sepakat. Kita sepakat ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya orang kafir siang dan malam mereka ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak kita ingkari. Ini sesuatu yang tidak kita nafikan. Namun, kerusakan yang terjadi dari dalam muslimin, dari kalangan ahlul bidah wal ahwa, ini juga perkara yang perlu untuk kita selesaikan. Ini juga perkara yang harus kita luruskan. Karena kita ingin mengajak orang-orang kafir kepada Islam. Dan juga kita mengajak orang-orang Islam berjalan di atas jalan Islam yang benar, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, dan lebih lagi diperparah hari-hari ini atau zaman sekarang ayuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membantah ahlul bidah atau membantah ahlul ahwa, ya kita meyakini mereka adalah muslimin, kemudian selalu dikait-kaitkan. Ya, ketika orang kafir buat seperti ini ente diam. Ya, ini menunjukkan kecintaan ente kepada orang kafir lebih daripada cinta ente kepada muslimin. Mana sikap al-wala' wal-bara' ente? Ya, apakah dia telah berbuat kekufuran sehingga ente begitu bahagia, begitu senang ketika ada orang-orang yang mereka mendapatkan ini dan itu? La haula wala quwwata illa billah. Kalau seandainya yang berbicara adalah orang yang tidak pernah ya berkutat dengan ilmu, tidak pernah berkutat dengan kitab-kitab para ulama, dan asharus salaf bagaimana kerasnya mereka tidak hanya kepada orang-orang kafir dan kerasnya mereka membantah pemikiran-pemikiran kebidahan ya dan begitu juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari dari perbuatan ahlul bidah mengingkari dari perbuatan ahlul ahwa yang sebenarnya mereka masih salat mereka masih puasa mereka masih menambahkan daripada syiar-syiar Allah tetapi diingkari oleh sahabat Rasulullah apakah kemudian kita katakan sahabat Nabi tidak memiliki al-wala' wal-bara' ya kepada muslimin dan mereka ini dan itu tentunya tidak. Sesuatu itu diletakkan pada tempat-tempatnya. Nah ketika ada 1, 2, 3 orang yang itu merupakan tah siapa yang ada di akun Facebook. Bisa saja dia mata-mata, bisa saja mungkin akun dia sendiri yang sengaja untuk menjatuhkan ahlus sunnah. Dan yang semisalnya, ya dijadikan sampel dalam masalah inilah orang-orang yang wallahu a'lam bisawab. Siapa dia? Ya seharusnya itu diambil. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari prinsip dari dakwah ahli sunnah. Walhamdulillah. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat dari da'i-da'i ahli sunnah. Orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Mereka punya buku tulisan. Dan punya ceramah membantah pemikiran liberal. Ya mereka membahas kitab-kitab masalah nawaqidul Islam, membahas kitab kasus syubhat. Ini isinya apa? Ini semuanya isinya membantah musyrikin, membantah orang-orang kafir. Iya, begitu juga mengingatkan muslimin pada hari-hari Natal dan malam tahun baru jangan menyerupai orang-orang kafir, jangan menyerupai adat dan kebiasaan mereka. Kemudian bagaimana disimpulkan bahwasannya kita tidak punya sikap maro'ah kepada orang kafir dan selalu bermaro'ah dengan orang Islam. Ini tidak lain para hadirin dikarenakan kebencian. Ya, dikarenakan kebencian kepada ahlu sunnati wal jamaah. Ya, apapun yang seseorang bantah, dia ingin membantah liberal, dia membantah musyrikin, dia membantah apapun kelompok namanya. Tetapi yang inti yang mereka ingin bantah adalah ahlu sunnah itu sendiri. Ya, dia jadikan musyrikin, dia jadikan liberal, dia jadikan orang kafir sebagai tameng untuk menjatuhkan salafiyin, untuk menjatuhkan ahlu sunnati wal jamaah. Dan ini para hadirin bukanlah sesuatu yang baru. Ya, ini bukan sesuatu yang baru muncul. Ini sesuatu yang sudah muncul dari waktu yang sangat lama. Dan ini tentunya tidak akan sama sekali memudaratkan ahlu sunnah. Tidak akan sama sekali memudaratkan salafiyin. Walhamdulillah ahlu sunnah salafiyin. Mereka meletakkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Ya insyaAllah. Wa ghairuha minal hujatil atifiyah. Allati tuj'al uqul tatakhattaf min ashabiha fi zamanil wahan al-ilmi. Ya. Dan sebenarnya mereka itu semuanya membawa ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari atifiyah, perasaan-perasaan, ya, allati tujal uqul, yang kemudian itu dijadikan sebagai bentuk pemikiran, ya, untuk menghimpun kesatuan dalam menghadapi orang-orang kafir semuanya. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sekedar hanya angan-angan saja, wahan, ya, sekedar ketakutan atau sesuatu yang dibangun di atas perasaan yang tidak dibangun di atas dalilnya. Kana labuda min radil haq ila nisabihi. Maka seharusnya kebenaran itu haruslah dikembalikan kepada tempat semula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Apakah kebinasaan dia dalam berbuat kekufuran? Supaya jelas kekufurannya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan begitu juga kalau seandainya kebinasaan dia datang dari kebid'ahan, yang kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan hadis yang sangat banyak mengingkari kebid'ahan, dan juga para sahabat mengingkari kebidahan. Kemudian bagaimana seseorang yang mengaku cinta kepada Rasul, berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mengingkari kebidahan dan yang semisalnya. Walladzina yal'una al-sinatum bi istingkari naqdul batil wa inkana fi badim salan wa khair walakinna wahan wa da'ful azza'im hina wa da'fa idrakul madarikul haq wa sawab ahyana. Dan orang-orang yang terkadang, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakallah, yang bersilat lidah untuk mencela orang-orang yang membongkar kebatilan. Hanya sekedar membalik-balik ucapan. Hanya sekedar pemanis-pemanis terkadang di status-status Facebook. Atau yang semisalnya. Ya, meski di antara mereka terkadang memiliki ba'dun sholah, kebaikan, dan juga daripada, ya, keilmuan. Walakinal wahan wa dhaful azza'im hinan. Tapi dikarenakan lemahnya semangat dan tidak mampu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, terkadang ini terkadang menjadi sebab, ya, lemahnya mereka keinginan untuk membantah ahlul batil dan membantah ahlul ahwa. Bal fi haqiqatihi minal mutawali yawmul zaf an mawaqi al harasa lidinillahi wa jam'anhu. Dan sebenarnya, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, malah darinya bagikan seorang yang lari dari medan peperangan. Ketika terjadi peperangan untuk menjaga agama Allah dan membela agama Allah. Hari ini orang-orang kafir, musyrikin, mereka punya bagian untuk menghancurkan Islam dari dalam atau dari luar. Begitu juga ahlul bid'ah wal ahwa, mereka datang untuk menghancurkan Islam dari dalam. Iya, nah, Nabi kita sallallahu alaihi salatu wasalam, ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan tentang dua perkara tersebut. Mengingatkan tentang kekafiran orang kafir dan makar-makarnya. Dan juga mengingatkan ya tentang keadaan al-bid'ah wal ahwa. Oleh karena itu kita hidup. Setelahnya kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abu Bakar, apakah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan khusus Ali bin Abi Thalib hanya memerangi orang-orang kafir saja, hanya memerangi musyrikin saja? Mereka juga memerangi ahlul bid'ah wal ahwa dari kelompok al-khawarij. Ya, sampai-sampai ya mereka memerangi mereka. Rasulullah mengatakan haulai kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini dua hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak boleh. Kemudian ketika ada orang yang dianggap membantah ahlul bid'ah, berarti Anda ini adalah tidak memiliki sifat al-wala kepada muslimin. Padahal walaupun dia ahlul bid'ah, dia masih memiliki loyalitas. Walhamdulillah. Seperti yang kita ketahui sendiri di negeri kita Indonesia. Ya walhamdulillah wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bukan mimbab A dan B, tapi mimbab untuk menerangkan sesuatu yang jelas. Ya, ketika terjadi musibah, terjadi bencana, ya yang melanda muslimin, ya di situ kita akan melihat teman-teman Ahlus Sunnah dengan radio yang mereka miliki, ya ataukah apapun yang mereka miliki, kita melihat mereka insya Allah berada di garda yang terdepan untuk membantu saudara-saudaranya muslimin. Apakah itu terkena bencana gempa ataukah banjir, dan yang semisalnya. Tidak ada pandangan mereka, oh ini bukan manhaj kita, oh ini bukan orang yang sejalan dengan kita, tidak perlu untuk kita memberikan bantuan kepada mereka. Kenyataan di lapangan mendustakan ini semuanya. Justru Ahl Sunnah As-Salafiyun, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai muslimin. Tetapi ketika membantah dan membongkar kesesatan dan kebidahan yang dilakukan oleh pelaku ahlul bidah, ini juga merupakan bagian dari penjagaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga bagian daripada yang menjaga benteng muslimin dari kerusakan-kerusakan yang terjadi dari dalam. Wa hayna idzin yakunu sakit an kalimatil haq kanatik bil batil fil ithm. Dan dalam kondisi seperti ini, orang yang diam dari berbicara kebenaran itu seperti orang yang berbicara dengan kebatilan. Ya sama pada dosanya. Paham? Dia enggak berbicara kebatilan. Dia enggak mengajak manusia kepada kesesatan. Akan tetapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia diam untuk menjelaskan daripada kebenaran itu. Itu sama seperti orang yang berbicara dengan kebatilan. Paham ya? Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, as-saqit 'anil haqqi syaitani afras wal mutakallim bil batil syaitan natiq. Diamnya seseorang dari kebenaran itu seperti syaitan yang bisu. Adapun berbicara dengan kebatilan itu seperti syaitan yang berbicara. Itu sama. Anda tidak menjelaskan kebenaran. Anda diam dari kebenaran. Dalam keadaan tidak ada maslahat, tidak ada mafsadah untuk Anda diam. Tetapi Anda diam. Ya dikarenakan tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Namun ada kondisi-kondisi tertentu ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang memang kita harus diam. Boleh dalam kondisi tertentu kita untuk menyembunyikan ilmu, maka ini tidak adalah masalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membontengi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz, ya Mu'adz labbaik ya Rasulullah wasallaik. Atadri haqqullah 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Apakah engkau tahu haknya Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'adz bin Jabal, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kewajiban hamba kepada Allah untuk dia tidak berbuat kesyirikan dan mentauhidkan Allah. Adapun apa yang Allah akan berikan dari orang-orang yang tidak berbuat syirik, Allah tidak mengazabnya di dalam nerakanya. Tapi kemudian inilah prinsip dari tauhid. Ini merupakan usul daripada usul agama yang sangat agung. Tetapi ketika Mu'adz berkata, ya Rasulullah afala ubasyirun nas qala fayattakilu. Wahai manusia, wahai Rasulullah, apakah boleh aku menceritakan ini kepada manusia? Jangan, kata Rasulullah, nanti manusia akan bertawakal. Ya, apakah ucapan Nabi ada yang keliru? Apakah ada ucapan Nabi yang batil? Tidak ada ucapan Nabi yang batil. Semua ucapan Nabi adalah kebenaran yang ada di dalamnya. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, kita bisa apa? Bisa menyembunyikan sesuatu. Bisa kita tangguhkan sebuah pembahasan. Dan begitu juga apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, bicaralah kepada manusia ya apa yang itu membuat manusia itu bisa faham, apa yang membuat manusia itu bisa mengerti. Jangan sampai apa yang kau bicarakan itu akan menjadi fitnah di tengah-tengah manusia. Ya, ketika kita ingin memberikan pengajian kepada orang-orang yang baru mengenal agama, bahaslah hal-hal yang bisa mereka mudah memahami. Jangan dibahas tentang masalah-masalah yang ribet, masalah-masalah yang sulit, tentang istiwanya Allah, ada ucapan ini alul kalam, ada ucapan daripada ahlul batil, mereka memahami demikian dan demikian. Ini membuat orang bingung, enggak paham dia. Ya, maka di sini kita hentikan dulu pembahasan ini, kita sampaikan apa yang menjadi, yang dia bisa mudah dipahami. Bukan kita menomor dua tauhidkan, tetapi untuk menyempurna pemahaman dia kepada tauhid, dan dia tidak salah paham. Dan juga kondisi-kondisi ayyuhal hadirun wal hadirat, kondisi ketika ahlu sunnah itu kuat, dan ketika kondisi ahlu sunnah itu dalam keadaan lemah. Tidak bisa kemudian kita membawa ucapan-ucapan para ulama ahlu sunnah, ketika ahlu sunnah dalam keadaan kuat, mereka mengingkari ahlul bidah, mereka mengingkari ahlul batil, dengan ucapan-ucapan yang pedas, dan seterusnya. Yang kemudian kita praktekkan teori atau manhaj demikian, para hadirin dan hadirat, di zaman yang dimana terkadang sunnah itu melemah. Ya ibaratnya kalau kita berteriak, kita teriaknya seperti kucing. Tidak bisa berteriak seperti singa, maka teriaklah sebesar kucing. Jangan Anda berteriak sebesar singa ketika kondisi kita dalam keadaan lemah. Ya, demikian yang kita ketahui daripada jalannya, dakwahnya para rasul. Salawatullah wassalamu. Nabi kita sallallahu alaihi salatu wassalam. Di awal beliau di Mekah dalam keadaan lemah, para hadirin dan hadirat, beliau mendakwakan tauhid. Tetapi ketika beliau melihat ada sahabat yang disiksa seperti Bilal bin Rabah, tidak ada kekuatan di situ untuk menyerang. Tetapi ketika muslimin dalam keadaan kuat, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, mengajak negeri-negeri besar masuk ke dalam Islam. Iya, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Ini adalah pola. Ya, bukan berarti dakwah ini ayo ikhwah, kita harus menyampaikan kebenaran. Iya, sampaikan kebenaran. Ini sesuatu yang tidak kita ingkari. Tetapi melihat kondisi dan keadaan, bukan kondisi-kondisi al-waham, seperti keadaannya hizbiyin, yang tidak boleh membahas masalah akidah, tetapi sesuatu yang itu ditimbang dalam timbangan syar'i. Karena dakwah ini bukanlah siapa yang paling berani. Dakwah ini bukanlah sesuatu yang kita harus siap mati semata. Bukan demikian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tetapi dakwah itu melihat sisi maslahat dan melihat sisi mafsadah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan beliau dari Madinah menuju Mekah untuk berangkat haji. Dan beliau membawa pasukan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya mereka adalah pemberani, yang semuanya mereka siap untuk mati. Tidak ada di antara mereka insyaallah yang takut dengan mati. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang beliau rindui kecuali bertemu dengan Allahur Rabbul Alamin. Namun ketika dihadang di Hudaybiyah, yang sebentar lagi sebenarnya mereka akan sampai ke kota Mekah, dihadang oleh musyrikin Quraisy. Dan kemudian dibuatlah perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian tersebut terkadang beberapa poin seakan-akan merugikan muslimin. Akan tetapi Nabi kita SAW memerintahkan pada sahabatnya untuk tahallul di tempat mereka dihalangi untuk masuk haji. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor kambing sebagai hadyu. Ya, untuk sebagai dam, karena mereka tidak jadi masuk ke Mekah dalam keadaan mereka sudah memakai baju ihram yang ada di Dzul Hulaifah. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apakah kita katakan Nabi takut mati? Padahal benar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya, kenapa enggak diserang saja? Apakah kita katakan Rasulullah pengecut? Nauzubillah. Bukan masalah berani atau tidak berani, bukan masalah siap mati ataukah tidak siap mati, bukan masalah siap diusir ataukah tidak siap diusir. Tapi permasalahannya sesuatu itu ditimbang dari sisi maslahat dan mafsadah, karena tujuan kita dalam berdakwah agar bagaimana dakwah ini bisa sampai ke tengah-tengah muslimin. Ada terkadang kita harus mundur dua langkah, ada terkadang kita harus maju sekian langkah. Dan ketika kita membahas atau hal-hal yang saya sebutkan tadi, ada sisi maslahat, kita hentikan sejenak ini yang kita kedepankan, maka itu yang kita ketahui dari para ulama kita. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau membahas dalam Liqaul Maftuh, bagaimana supaya tauhid ini bisa kita sebarkan, bisa kita sampaikan, yang terkadang seseorang antipati dengan tauhid, masuklah dari bab-bab yang mana muslimin sepakat dengannya, masuk dalam bab warisan, kita bahas tentang bab waris, ketika seorang ayah meninggal, meninggalkan seorang istri, meninggalkan 3 orang anak, berapa yang dapatkan anak, berapa didapatkan oleh istri, oleh anaknya dan istrinya, dan seterusnya. Kemudian ketika dia suka dengan pembahasan, oh Masya Allah, oh begini ya warisan, masuk kita sedikit demi sedikit, meninggalkan perintah Allah dan juga dari perintah Allah tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatannya, ada pola. Ya, tetapi yang sedang kita bahas ini daripada jalannya ahlul batin, mereka ingin menafikan semua daripada dakwah tauhid, menerangkan kebidahan dan menerangkan daripada kesyirikan. Karena itu adalah hal yang akan memecah belah umat, itu semuanya akan membuat umat bercerai-berai, sehingga fokus kita kepada orang kafir akan hilang kalau seandainya kita membahas tentang kebidahan. Bisa difahami? Bedakan ya antara dua hal, antara maslahat di syariah dengan maslahat yang itu bentuknya wahminya. Ya, sesuatu yang bukan dianggap sebagai sebuah pegangan. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbir bi iftiraq hadhil ummah ila 73 firqah wan najatu minhuma li firqatin wahidah ala minhajin nubuwah ay yuridu haula ikhtisar ummah ala firqatin wa jamatin wahidah ma qiyam tamayyuz al aqdi al muttariq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan bahwasannya umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Dan yang selamat dari 73 golongan adalah satu kelompok saja. Yang mereka berada di atas jalannya nubuah. Ayuridu haula, apakah mereka ingin, ya ikhtisaril ummah, mereka ingin ikhtisar, yaitu menyempitkan kelompok dan jamaah itu cuma satu saja. Bersamaan dengan berbagai macam akidah-akidah yang muttarib antara satu dengan yang lainnya. Ayo umat Islam kita bersatu. Kita semua punya dalil. Ya semua juga punya hujjah. Biarkan orang dengan keyakinan-keyakinannya. Tidak perlu saling mengingkari, akhi. Rasulullah mengatakan umat ini berpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya diancam dengan neraka. Kemudian bagaimana Anda menjadikan umat Rasulullah sebagai satu umat semuanya adalah berada di atas jalan yang sama. Ya ini ada sebagai bentuk penghinaan kepada Rasul. Ini sebagai bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am annaha da'watun ila wahdatun tusaddi kalimatut tauhid fahdharu, atau mereka yang mengajak kepada satu dakwah ya yang itu tentunya akan menghalangi daripada kalimat at-tauhid, maka hati-hatilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Pemikiran-pemikiran yang jauh dari kebenaran. Yang jauh dari dalil. Yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hanya sesuatu yang dibangun di atas perasaan. Yang dibangun di atas aktifiyah. Dan seterusnya. Wa ma hujjatum ilal maqalatul batilah. Dan tidak ada hujjah yang mereka sampaikan. Kecuali dengan ucapan-ucapan yang batil. Wa la tusaddi'u saf minad dakhil. Jangan kau rusak saf kita dari dalam. Nah itu ucapan mereka. Ya jangan kau merusak saf dari dalam. Jaga persatuan muslimin. Jangan kau ghibah kepada ulama-ulama. Jangan kau membuat hal-hal yang akan bisa menghilangkan fokus kita kepada kaum liberal dan seterusnya. Wala tuthirul ghibar fil kharij. Jangan kau melempar debu-debu dari luar. La taharrakul khilaf bainal muslimin. Jangan semangat kau memecah belah di tengah-tengah muslimin. Dan ucapan-ucapan yang lainnya yang mereka ucapkan para hadirin dan hadirat, yang tujuannya adalah untuk mengingkari pengingkaran kepada bid'ah, pengingkaran kepada hizbiyah, dan seterusnya. Naltaqi fima tafaqna alaihi wa ya'dura ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Ya, kita saling menerima apa yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan sebagian kita di atas sebagian yang lainnya, apa yang kita perselisihkan. Ha wa hakadha, atau yang semisal dengan ucapan tersebut. Jangan berbicara khilaf, karena khilaf ini akan mengeraskan hati. Ya akhi, kita harus menegakkan khilafah dan seterusnya. Adapun masalah-masalah furu, masalah-masalah fikih, inilah masalah yang wajar, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Jangan terlalu keras dalam masalah-masalah tersebut. Kita punya satu tujuan, yaitu menegakkan khilafah dan seterusnya dari ucapan-ucapan mereka. Taib ad'aful iman ayyuqali haula, dan selemah-lemahnya iman kita katakan kepada mereka. Hal sakata mumtiluna lin lanaskut am annahum yuhajimuna al-i'tiqad ala maraim wa masma wa yutlab as-sukut. Ya, apakah orang-orang yang batil itu kita minta diam agar kita juga diam? Mungkinkah kita diam saja sementara mereka menyerang akidah kita secara terang-terangan? Ya, kita bersatu, wah kita harus bersatu, jangan saling mencela, jangan saling membuka aib muslimin. Tetapi mereka siang dan malam, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, menyerang akidah Ahlus Sunnah. Ya, menyebut dengan lakab-lakab Wahabiyah dan seterusnya. Ketika Ahlus Sunnah sedikit berbicara, ketika Ahlus Sunnah membantah, ini lihat ini, sibuk saja sama membantah Ahlul Bidah. Orang kafir dibiarkan, orang kafir diinikan dan ditutup. Tapi ketika Ahlul Bidah, di lisan-lisan mereka kita harus menjaga persatuan. Tapi bersama dengan itu mereka menghina, mencela daripada dakwah Ahlus Sunnah, mencela daripada dakwah Salafiyah, kita tidak melihat garangnya mereka seperti garangnya mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa difahami ya wal ikhwah? Naam. Wa nu'idu billahi kullu muslimin man tasarraba hujjatil yahud fa mukhtalifuna 'alal kitab, mukhalifuna lil kitab, wa ma hadha yuzharuna wahdatu wal ijtima'. وقد كذبهم الله تعالى فقال سبحانه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Dan kita memohon kepada Allah dan perlindungan kepada Allah bagi setiap muslim agar jangan terperangkap dengan hujahnya orang Yahudi, di mana mereka berselisih di atas Alkitab yang diturunkan kepada mereka, dan bersama dengan itu juga mereka melanggar daripada kitab yang diturunkan kepada mereka. Tetapi bersama dengan itu mereka menampakkan seakan-akan mereka bersatu. Mereka menampakkan seakan mereka tidak berpecah belah. Waqad kadzabahum Allahu ta'ala faqala subhanahu, dan Allah telah mendustai mereka dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam ayatnya, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya, kamu kira mereka itu bersatu padahal hati-hati mereka berpecah belah. Wa kana min asbabi la'natihim ma dzakara Allah biqaulih kanu la yatanahu munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Dan sebab Allah melaknat mereka, apa yang Allah sebutkan ketika mereka atau sebagian mereka membuat dosa, yang membuat pengingkaran, dan tidak ada keraguan bagi kita bid'ah adalah kemungkaran, dan kemudian mereka tidak mengingkarinya, ya maka sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan. Jadi fahamnya ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jalan mengajak persatuan dengan segala bentuk aqaid, dengan segala bentuk manhaj, dengan segala bentuk pemikiran, agar kita bersatu di atas jalan yang sama, jalan berbeda-beda, tapi silakan seseorang dengan keyakinannya masing-masing, ini merupakan jalannya orang-orang Yahud. Kemudian diambil oleh sebagian orang-orang dengan nama menjaga persatuan, menjaga kekuatan umat Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Walihada fa idza ra'aita man radda 'ala mukhalafi fi shududi fiqhi aw qawli bid'i fashkur lahu difa'ahu biqadri ma wasi'ahu wa la tukhadhilu bi tilka al maqala al muhina limadha lam yardu 'ala al ilmaniyin. Oleh karena itu, apabila kamu melihat ada orang yang mengkritik, orang-orang yang menyimpang, baik dalam masalah fikih ataukah sebuah ucapan yang bid'ah, maka syukurilah usahanya yang sesuai dengan kemampuannya itu. Jangan malah kita menghinanya dengan ucapan-ucapan yang rendah, seperti, ya kenapa mereka sibuk membantah muslimin, tapi mereka tidak sibuk membantah orang-orang ilmaniyin, ya orang-orang liberal, ataukah orang-orang yang semisalnya. Fannasu qadaratun wa mawahib, wa raddal batil wajibun mahma kanat rubbatuhu, wa kullu muslimin ala thughurin, ala thagrin, min thughuri millatihi. Ya, manusia ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah memiliki kemampuan dan peranan yang mereka masing-masing. Tibarat da batil, membantah kebatilan Allah merupakan sebuah kewajiban. Apakah tergantung apa sesuai dengan derajat kebatilan tersebut? Apakah kebatilan itu kekufuran? Apakah kebatilan itu adalah kebidahan? Ataukah kebatilan itu berupa maksiat? Demikian kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perkara adab pun Nabi SAW mengingkari. Bahkan anak kecil yang makannya tidak beraturan. Dia ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya bunai sabillah, kul biyaminik, wa kul bimayalik. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dari para sahabat Rasulullah. Ada orang yang dia terlambat sholat Jumat. Juga ditegur. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sedang berkhutbah. Kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan terlambat. Kemudian Umar berkata, ya ikhtasalta, apakah engkau mandi wahai Utsman? Kemudian kata Utsman, saya belum sempat mandi karena saya tadi simpi pasar, kemudian saya langsung ke masjid. Kemudian kata Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Idza ataqumul jum'ah faghtasiluh." Apabila datang kepada kalian hari Jumat, maka mandilah kalian atau semua yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bukan perkara bid'ah, ini bukan perkara kekufuran. Ini adalah perkara dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mandi di hari Jumat diingkari oleh Umar bin Khattab di hadapan khalayak ramai. Ya. Tetapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita melihatlah kondisi kita hari ini. Kita membantah bid'ah yang jelas-jelas kebid'ahannya dianggap kita adalah orang yang berloyalitas dengan orang-orang komunis, berloyalitas dengan orang-orang ya liberal dan yang semisalnya. Ada orang terkadang dia tidak punya kemampuan untuk membantah orang liberal karena dia memiliki harus memiliki ilmu. Dia punya kemampuan untuk membantah kebid'ahan yang dia tahu. Ya, apakah kemudian kita anggap oh ini anti pro liberal, enggak pernah anti bantah liberal? Pembantah liberal juga butuh dengan ilmu. Akan tetapi inti yang inginnya, apakah dia mengingkari ketika ada orang membantah liberal? Dia ingkari atau tidak? Apakah dia mengingkari ketika ada orang yang membantah orang musyrikin? Mengingkari membantah orang kafir? Itu baru ada ingkari. Ya, jadi jangan jadikanlah perbuatan Anda sebagai barometer kebenaran. Ya, seakan-akan cuman dia toh di Indonesia yang mengajarkan akidah. Dia toh di Indonesia yang mengajarkan nahu dengan irob-irobnya. Ya, dia toh yang di Indonesia yang mengerti tentang nawaqidul Islam. Adapun kita, ya kita yang adapun duat ahlu sunnah, Ustaz Salafin enggak ada ngajar bahasa Arab, enggak ngajar baca kitab. Alhamdulillah. Ini ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah, maghrur. Maghrur dengan sendirinya. Merasa dirinya lebih hebat. Lihat murid yang saya didik. Mereka adalah orang-orang yang benci dengan orang kafir. Siapa salafiyin yang hari ini? Yang benci dengan, yang senang dengan orang kafir? Ya justru teman-teman yang juga tinggal di Jepang. Yang mengenal sunnah kita yakin dia ingin pulang ke negeri. Muslimin, tinggal bersama muslimin. Mereka benci dengan kehidupan orang kafir. Dan yang seterusnya. Ya dari mana didikan ustaz-ustaz salafiyin menganggap mereka adalah orang-orang yang cinta dengan orang kafir? Na'udzubillah. Adapun satu dua orang yang itu terkadang oknum, nggak bisa kemudian disamaratakan dengan semua manusia yang lainnya. Ya inilah bentuk keadilan. Namun seperti yang saya sebutkan ayat ikhwa, ya mereka membantah musyrikin, membantah liberal, membantah komunis, itu sebagai tameng yang sebenarnya yang mereka tunjukkan adalah ahlu sunnah. Yang mereka tunjukkan adalah salafiyun dan insya Allah itu tidak memudaratkan sama sekali. Bisa difahami di sini? Baik, saya baca sedikit lagi. Wal asl hadzal bab an-nusus al-waridah fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ka qawli ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Ibnu Taimiyah wa rahimahullah wal amru bis sunnati wan nahyi 'anil bid'ah wa amrun bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa min afdalil a'mali shalihah. Dan asal daripada bab ini adalah nas yang datang daripada perkara yang mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar adalah firman Allah, hendaknya ada satu kelompok dari umatku yang mereka mengajak kepada kebaikan, yang mengajak manusia kepada ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, al-amru bis sunnah, perintah kepada sunnah dan larangan daripada kebid'ahan adalah perkara yang ma'ruf dan mencegah dari, dan dia adalah penutup daripada pencegahan dari perkara yang mungkar. Ya, ini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, dan mereka sering menjadikan ucapan Ibnu Taimiyah terkadang sebagai hujjah, oh tidak ada uzur bagi orang yang berbuat kekufuran atau yang semisalnya. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, mencegah perkara yang mungkar, mengajak manusia yang ma'ruf adalah bentuknya mengajak manusia kepada sunnah dan melarang manusia dari perbuat bid'ah. Ini ada bentuk daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Ia diingkari sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Wa min afdalil a'mal salihah, dan ia merupakan amalan ya daripada amalan yang afdal, daripada amalan yang amalan soleh yang paling afdal. Wala yang bagi li jamaatil islamiyah al-yawm an tudaik suduruha bin naqad, sehingga tidak pantas bagi jamaah-jamaah Islam hari ini untuk dia menyempitkan dadanya ketika dikritik, ketika dibantah pemikirannya. Ya, yang terkadang seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak membantah pemikirannya, yang kita bantah pemikiran orang lain, dia yang ngamuk sendiri. Li'anu min qiyamu bil qist, karena itu merupakan bentuk daripada ya menegakkan keadilan. وَشَهِدَ لِلَّهِ الَّذِينَ آمَرَنَا بِهِمَا وَلَوْ مَا أَنفُسِنَا وَأَهْلُ مِلَّتِنَا كَمَا قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَيْهُ الْكَذِبُ وَالْإِرَادَةُ وَالْكِتْمَانُ كَمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فكيف يطيب للمؤمن دعوة مع كتمان الأخطاء تسترا بالمجملات السياسية بعد هذا. طيب perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, faedah yang sangat luar biasa disebutkan oleh Syekh di sini. Baik, wa syahadah lillah, dan kesaksian Allah kepada orang-orang yang mereka memerintahkan manusia di atas keadilan tersebut. Walau ma'anfusina, walaupun untuk diri kita sendiri, walaupun kepada orang yang seagama dengan kita. Iya, jadi mengingkari kemungkaran itu bukan hanya orang yang di luar agama kita, tetapi juga yang orang seagama dengan kita. Kita harus menegakkan keadilan kepada mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau bapak dan kaum kerabatmu. Jika orang yang bertakwa kaya atau miskin, maka lebih tabu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kau kerjakan. Bisa difahami ya ikhwan? Walaih wal kadzib. Walaih di sini adalah kedustaan. Wal-irad, irad yang diinginkan dalam ayat, autu'ridu, maka adalah kitman, menyembunyikan apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak hanya menjelaskan kesyirikan, tapi Al-Quran dan Sunnah juga menjelaskan kebid'ahan. Al-Quran dan Sunnah juga menjelaskan al-hizbiyah. Fakaifa yutayib li mu'min. Ya, maka, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ya. Fakaifa yutayib lil mu'min, maka bagaimana mungkin seorang mukmin, ya, dia membenarkan dakwah bersamaan dengan itu dia menyembunyikan kesalahan dan menutup itu dengan bil mujamalat sia-sia, ya, dengan sesuatu yang berpura-pura, ya, dengan sesuatu yang menghias-hiasi dengan siasat-siasat yang itu semuanya tidak perlu diingkari. Apakah pentas seorang mukmin mereka memiliki pemikiran seperti ini? Tentunya tidak. Ya, kita ketahui juga selanjutnya para hadirin, Islam itu datang untuk menjauhi kemudaratan dan menghilangkan kemudaratan. Islam datang untuk mengingkari daripada kemudaratan, mengingkari daripada kesyirikan, dan juga jalan-jalan menuju kesyirikan. Allah tidak hanya melarang kita berbuat syirik, ya, tetapi Allah juga melarang kita jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Ya, hubus solihin, mencintai orang soleh berlebih-lebihan, itu tidak syirik. Tetapi itu jalan menuju kepada kesyirikan. Diingkari tidak oleh Rasulullah SAW. Diingkari oleh Nabi SAW. Dan kita ketahui bahwasanya kebid'ahan, ya, ini merupakan jalan menuju kepada kekufuran. Nah, kita ketahui bahwasannya, nah, al-wasail laha akal maqasid. Ya, kalau seandainya engkau orang yang paling mengerti usul, orang yang engkau yang paling mengerti qawaid, wasilah itu tergantung kepada tujuannya. Kalau wasilahnya akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, maka wasilah apa saja yang akan menjampaikan kesyirikan harus diingkari. Bukan syiriknya saja. Ya, begitu juga kebid'ahan merupakan wasilah menuju kepada kekufuran. Hizbiyah merupakan wasilah menuju kepada kekufuran. Maka apa saja wasilah yang menuju kepada kekufuran, itu harus diingkari. Itu maklum dalam ilmu usul fikih. Ya, yang seakan-akan, ya, hanya dia saja yang mengerti usul fikih. Dia toh yang hanya mengajarkan muslimin usul fikih. Ya, sementara kita mengajarin mungkin cerita Doraemon mungkin. Ya, alhamdulillah ya ikhwan rahimani wa rahimakum. Semuanya adalah tidaklah tertipu. Nas'alullah lindungi kepada Allah Subhanahu wa taala dari menunjuk kita di atas manhajnya Rasulullah SAW, di atas ini. Afwan Ustaz, bisa dengar suara saya? Nah, ya, mohon maaf. Tadi agak terputus, Ustaz. Sekarang sudah tersambung lagi. Alhamdulillah, sudah, Ustaz. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas materi kali ini. Silakan iman sekalian yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaan. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan untuk kali ini. Sudah ada pertanyaan masuk, Ustaz. Terkait bahasan saling tolong menolong dengan kelompok-kelompok Islam yang lain, apakah ada batasannya, Ustaz? Karena ada kejadian-kejadian yang mengharuskan kerjasama antar kaum muslimin atau kelompok-kelompok dalam Islam. Bagaimana sikap yang benar terkait tentang hal ini, Ustaz? Saudara-saudara muslim dan muslim, rahimahullah. Tentunya kita tidak tafrid, kita tidak ifrat, kita tidak berlebih-lebihan, dan juga kita tidak kaku. Yang mana saudara kita muslimin ada sikap loyalitas yang harus kita tegakkan kepada mereka. Tidak bisa kita berlepas diri kepada muslimin secara totalitas seperti kita berlepas diri kepada orang-orang kafir. Ya, berlepas dirinya kita kepada saudara-saudara kita muslimin sejauh mana ya berjauhnya dia dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita sampaikan, tentunya kebidahan di dalam permasalahan dari kelompok kebidahan yang dimunculkan dari orang yang berafiliasi kepada jalan Mu'tazilah, tentunya berbeda sikap kita dengan saudara kita muslimin yang terkadang dia membuat sebuah amalan-amalan baru yang sifatnya adalah bentuk amali, tidak bisa disamaratakan. Ya, tidak bisa disamaratakan antara kebidahan yang dibuat oleh Syiah Rafidhah yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tetangga di rumah kita yang mungkin dia adalah miskin. Ya, dia itu yang dia tahu dari perkara agama sehingga dia terjatuh dalam perkara-perkara bidah tersebut. Sehingga ini perlu untuk kita pahami. Memiliki sifat yang berlepas diri kepada saudara kita muslimin tidaklah secara totalitas tetapi tergantung dari sikap ya sejauh mana dia berlepas diri dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ini satu hal. Hal yang kedua, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ini sifatnya adalah pelan atau yang mengkaitkan ayat ini, yang itu kaitkan sesuatu ayat ini, maka kita saling bekerja sama. Siapapun dari kalangan muslim yang itu sebenarnya adalah kelihatannya terputus, koneksinya kita tunggu sebentar ya. Cek, Ustaz, terdengar? Cek, alhamdulillah, coba. Alhamdulillah, Ustaz, ya? Ustaz. Iya, Ustaz. Tadi agak terputus, Ustaz, jawabannya, Ustaz. Jadi, akhir-akhir dari jawaban. Sampai mana tadi kita bahas? Sebelum Ustaz menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Cek, Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Wa albirri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan taqwan ya dimahami ayat Al-Qur'an itu dibawa kepada ya kemutlakannya sampai datang sesuatu yang mengkaitkannya. Dan ketika di sana tidak ada sesuatu yang mengkaitkannya, maka ayat itu kembali kepada hukum asalnya yaitu mutlak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling kerja. Jadi dan takwaan. Nah, itu berlaku tentunya pada agama kita. Ya, misalnya para hadirin dan hadirat di masyarakat kita di misalnya di Indonesia ada royong untuk bersih-bersih masjid misalnya. Ya, untuk memang bersih toilet masjid, saling bantu-membantu untuk membangun, memperbaiki rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di sini tidak ada batasan, oh ini enggak jelas nih yang gotong royongnya campur-campur. Enggak mulah saya gotong royong. Ya, lihat zat apa yang sekarang umum kita bekerja sama. Bisa difahami ya. Tapi kalau seandainya bentuk kerja sama, ayo kita sama-sama yuk buat kajian yuk. Dari semua golongan, dari semua kelompok. Ya, ini kan kebaikan, betul. Tetapi di situ ada sisi kemudaratannya. Yang dimana dikhawatirkan akan merusak daripada agamanya, merusak daripada akidahnya. Yang mendengar dari siapa saja yang terkadang itu adalah sesuatu yang mengisi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ubd ketika orang-orang Khawarij ketika Ali waktu itu sedang berkhutbah, kemudian ada seorang Khariji berkata, "La hukma illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian kata Ali, qaulul haq yuralu bihil batil. Ucapannya hak tapi dia inginkan dengannya kebatilan. Faham? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kami ya akan memberikan harta rampasan perang kepada kalian dan kami akan ingin kami akan bisa apa istilahnya bersatu bersama kami berperang melawan orang kafir. Selama kalian tidak memerangi aja oleh Ali itu memerangi orang kafir. Ya, di Ali mengatakan akan memberikan harta rampasan perang kalian untuk sholat di mana saja dari masjid muslimin. Dan kami tidak melarang kalian untuk berniaga di mana saja dari pasar muslimin. Demikian ditambah oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Ulum. Ini menunjukkan kepada kita ada batasan-batasan yang kita masih bisa bermuamalah dengan saudara-saudara kita muslimin. Kita tidaklah berlepas diri kepada totalitas. Ya, karena ada sebab dengan ilmu yang matang. Ya, akhirnya subhanallah, berbeda guru, berbeda fatwa yang diikuti dari fatwanya ulama, terkadang mereka tidak mau berniaga, tidak mau berdagang dengan orang yang dianggap menurutnya sudah menyimpang dari jalan sunnah. Ya, dan jalannya itu semuanya gak dihalangkan kepada semua sunnah. Dan ini terjadi, wakil terjadi. Ya, lagi dia jual minyak. Ini banyak kasus jual sesuatu, jual minyak misalnya. Ketika yang beli, oh ini orang sebelah sana. Nah jadi dia jual minyaknya. Nauzubillah. Inilah kejahilan, inilah kebodohan. Kemudian orang-orang seperti ini gak bisa untuk mengeneralkan sunnah. Bisa difahami, inilah karena kebodohan, karena kejahilan. Bisa difahami ya, jadi ada batasan-batasan yang kita yang bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kita muslimin ketika itu bentuknya adalah iman dan bentuknya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Mohon nasihatnya supaya tidak terjerumus ke dalam perilaku mengukur kebaikan dengan prinsip jika kita melakukan sesuatu itu maka sesuatu itu baik. Sebagaimana sudah Ustaz jelaskan sebelumnya. Suaranya putus-putus. Oh ya Ustaz. Sekarang masih terputus atau gimana Ustaz? Jika. Mungkin koneksi di sana Ustaz. Apa coba yang lain apakah jelas suaranya dari saya? Ini putus lagi. Suara Ustaz yang terputus-putus. Ustaz. Afwan. Mungkin koneksinya belum Iya, nah, belum. Sekarang gimana jelas suaranya? Stabil. Suaranya masih agak terputus dan videonya tidak bisa apa? Lancar, Ustaz. Agak putus-putus. Oke. Oke, mungkin kita simpan pertanyaan mungkin Ustaz untuk pertemuan berikutnya di hari Ahad nanti. Agak-agak mau hujan, mungkin itu sinyalnya agak lemot. Ustaz. Dan ini pertanyaan masih sangat terkait tentang apa yang kita bahas kali ini. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Insyaallah kita teruskan dia pada kajian hari Ahad nanti insyaallah. Jadi rekan sekalian dimohon bergabung lagi di hari Ahad nanti. Kita bertemu lagi di kesempatan yang sama di hari Ahad nanti. Kita tutup, Ustaz. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik.